Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bada'iul Masalik fi tawbih Alfiyah ibn Malik, masih tentang an-nasab. Tayyib, al-mas'alatu as-sabi'ah wal isrun, masalah yang ke-27. Idza nasabta ila alamin murakkabin tarkiba idhafatin wal mudhafun au ummun au ibnun tarhtal mudhafa wa nasabta ilal mudhaf ilai. Jika engkau ingin menasabkan isim alam murakkab idhafi yang mudhafnya berupa lafat abun atau ummun atau ibnun, maka mudhafnya dibuang, yang dinisbahkan ialah mudhaf ilaihnya. Nahwu Abu Bakr menjadi Bakri, Ummu Kulthum wa Kulthumi, Ibnu Abbas wa Abbasi. Jadi mudhafnya dibuat. Wa in kana al-mudhafu ghairu dhalik, nasabta ila ma laysa fi nisbah ilahi labsun wa tarta al-akhir. Jika mudhafnya tidak berupa lafat abun atau umun atau ibnun, maka yang engkau nisbahkan ialah sesuatu yang tidak ada kesamaran, dan engkau buang yang lain yang dianggap tidak perlu. Nahu Abdul Muthalib. Naam. Menjadi wal mutallibi Abdus Somad wa Somadi, nasab tak dari mudhaf ilaih, nasabnya kepada mudhaf ilaih. Naam, karena tidak ada labas pada mudhaf ilaihnya. Imrul Qais wa mru'i ra'su ba'labak wa ra'si, nasab tak ilal mudhaf, nisbahnya ke mudhafnya. Naam, karena tidak ada labas. Jadi intinya kalau ada alam murakkab idhofi dinisbahkan, dilihat kalau mudhafnya berupa lafat abun atau umun atau ibnun, maka dinisbahkan ke mudhaf ilaihnya. Mudhafnya tadi dibuang. Tapi kalau mudhafnya tidak berupa lafat abun atau umun atau ibnun, maka dilihat mana lafat yang tidak ada labasnya, tidak ada kesamaran untuk dinisbahkan, maka itulah yang dinisbahkan. Baik ketemunya dinisbahkan ke mudhaf ilaihnya atau mudhafnya. Nah, al-mas'alatu ats-tsaminah wal isrun, masalah yang ke-28. Idza nasabta ila ma kana ala wazni fa'ilah ghairu mutalil ain wala mudha'afan ala wazni fa'ali. Jika engkau ingin menasabkan isim yang berwazan fa'ilah yang ain kalimahnya bukan huruf ilat, juga tidak berupa huruf yang sama, mudhaf, maka nisbahnya dengan menggunakan wazan fa'ali. Nahu Hanifah wa Hanafi, Rabi'ah wa Rabai, Bajilah wa Bajali, Aliyah wa Alawi, sahifah wa sahafi. Fa in kana mu'talal ayn ka tawilah aw mudha'afan ka jadilah yabqa ala hali. Tapi kalau wazan fa'ilah tadi ain kalimahnya huruf ilat atau berupa mudha'af yakni huruf yang sejenis, maka tetap tidak ada perubahan, tinggal dikasih ya nisbah. Takul tawili wajadili atau wilatun jadi tawili, ya jadilatun jadi jadili. Taib al mas'alatu atasi awal isyawun idha nasabta ila makana la wazni fu'ailah ghairu mudha'af ja'ala wazni fu'ali. Jika engkau menisbahkan atau menasabkan isim yang berwazan fu'ailah yang bukan mudha'af, maka nisbahnya berwazan fu'ali. Nahu Juhainah wa Juhani, Muzainah wa Muzani, Umayyah wa Umawi. Fa'inkana mudha'afan ka Umaymah wal Humaymah baqi ala khali. Tapi kalau berbentuk mudha'af yakni ada dua huruf yang sejenis seperti Umaymah, mimnya ada pelit ya, al Humaymah mimnya juga sejenis, maka tetap seperti semula. Jadi Umaymah Umaymi, Hamimah Humaymi. Al-mas'alatu al-thalathun, masalah yang ke-30. Idza nasabta ila makan ala wazni fa'il ja'a ala wazni fa'ali. Kalau ingin menasabkan isim yang berwazan fa'il, maka menjadi fa'aliyun. Nahu aliyun wa alawiyun. Al-mas'alatul hadiyah wa thalathun, masalah yang ke-31. Idza nasabta ila ma kana ala wazni fu'ail ja'a ala wazni fu'ali. Kalau ingin menasabkan isim yang berwazan fu'ail, nisbahnya berwazan fu'ali. Nahu kusayyun wa kusawi. Al-mas'alatu ats-tsaniyah wa thalathun, masalah yang ke-32. Idza nasabta ila thuna'i la thalitha lahu, jika ingin menasabkan isim yang terdiri dari dua huruf, sesuatu yang terdiri dari dua huruf tidak ada huruf yang ketiganya. Fa in kana thanihi harfan sahihan, kalau huruf keduanya berupa huruf sahih bukan huruf ilat, jaza tad'ifuhu wa adamu, maka boleh huruf yang kedua tadi digandakan, boleh pula tidak. Nah, kam alaman, kam sebagai nama seseorang misalkan ya, takulu kabayun ya, wa kamiyun. Nah, jadi yang betul bukan seperti itu ya. Kam, nah, yang pertama di tadif, yakni mimnya ya dikasih tasdid. Jadi kam menjadi kamayun. Kamayun. Yang kedua tidak ditatif. yang timimnya satu. Wa kamayun. Wa in kana tsani wa wan wajib tadifu wa idgham. Jika huruf keduanya, yakni lafaz yang dua huruf tadi, huruf yang kedua adalah wawu, maka wajib digandakan wawunya dan diidghamkan. Nahu law alaman. Namanya siapa? Namanya Lau. Ya. Takul Lawayun. Wa in kana alifan zida ba'da hamzah. Kalau huruf yang kedua berupa alif, maka setelahnya ditambahkan hamzah. Nahu la alaman. Namanya siapa? La. Menjadi apa ini? Takul Laiyun. Wa yajuzu qalbu hadhihi hamzah wawan. Boleh juga hamzahnya diganti dengan wawu. Nahu lawiyun. Wa in kana ya'an wajaba fathu wa tad'ifu. Wa qalbu ya' al-mazidah li tad'if wawan. Jika huruf yang kedua berupa ya, maka wajib di fathah dan digandakan. Namun ya-nya yang ditambahkan tadi diganti dengan wawu untuk litatif. Nahu kai alaman, namanya kai. Takul kayawiyun. Taib al-mas'alatu ats-tsalitsa wa tsalatsun. Masalah yang ke-33. Yustaghna ghaliban fi nasab an ya'ihi bi bina'il ismi al-fa'il bi makna sahib kada nahu tamir walabin ay sahibu tamrin wa sahibu laban wa bi bina'ihi al-fa'al fil khirafi ghaliban kapakol wal bazar. Biasanya tidak dibutuhkan ya nisbah kalau isim yang dinisbahkan itu perwazan fa'il yang artinya sahib. Contoh tamir labin, tamir pemilik kurma, labin pemilik susu. Nggak usah pakai ya isbah, sudah mengandung arti nisbah ya. Atau diikutkan wazan fa'al jika terkait dengan profesi. Fil khiraf itu profesi. Contoh bakal, ya, penjual sayur, itu tidak perlu ya nisbah. Bazar ini penjual bumbu atau penjual rempah-rempah atau penjual biji-bijian, penjual bibit, ya, bazar, ya. Jadi kalau ada isim yang berwazan fa'il yang artinya sahib, pemilik, maka enggak perlu dikasih anisbah untuk menisbahkan sesuatu. Tamir artinya sahibu tamr, labin sahibu laban, atau diikutkan wazan fa'al. Kalau untuk profesi bakal, bazar, enggak perlu kasih anisbah. Waqad yakunu fa'al bima'na sahib kada. Terkadang wazan fa'al juga memiliki arti pemilik atau pelaku, bukan profesi. Wa ju'ila minhu qawlu ta'ala, dan dijadikan sebagai contohnya ialah firman Allah Ta'ala, wa ma rabbuka bidhullamin lil 'abid ay bidhulmin. Di sini bidhullamin ay bidhulmin, Rabbmu bukanlah orang yang berbuat zalim kepada hambanya. Wa qad istaghna an ya'inna sahib aidan bi fa'il bi makna sahib kada. Terkadang juga enggak butuh ya nisbah kalau wazannya fa'il yang artinya sahib. Nahu rajul, rajulun ta'im wa labis, ai sahibu ta'am wa libas. Ta'im labis itu, itu memakna, bermakna apa ini sahib? Ta'im ay sahibu ta'am, labis sahibu libas. Maka enggak usah dikasih nisbah. Jadi yang menunjukkan nisbah tapi enggak usah dikasih nisbah itu yang pertama yang berwazan fa'il bermakna sahib, yang kedua yang berwazan fa'al fil khiraf atau bermakna sahib, yang ketiga wazan fa'il yang bermakna sahib. Wadhalika qawluhu rahimahullah, itulah dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah, wa ma fa'ilin wa fa'alin fa'il binasabin aghna'anil ya'i faqabil. Kalau wazannya fa'il, fa'al, fa'il, jika dinisbahkan tidak perlu ya nisbah, maka bisa diterima. Nah, al-mas'alatu arabiyyah wa thalathun, masalah yang ke-34. Ma ja'a min al-mansubi mukhalifan lima sabaqa takriruhu fa huwa min syawadin nasab yukhfadu wa la yuqasu alaih. Kalau ada yang nisbah-nisbah yang berbeda dengan kaidah yang ditetapkan tadi, maka ini termasuk nisbah yang bersifat syad, ya, jarang dipakai, harus dihafal, enggak bisa dikiaskan. Kaqalim fi nasab ilal Basrah Bisri. Nah, yang normal kan Basri, ini Bisri. Wa ila Dahr. Naam. Dahri. Harus dekat Dahri. Wa ila ma, wa ila Murwi ay Marwazi, ila Marwi di daerah Marwu, ya, tiga siza sama ya Marwazi bukan Marwi. Di semuanya nisbah-nisbah yang tidak mengikuti kaidah baku maka harus dihafal, tidak boleh dikiaskan, termasuk syawadun nasab. Wadhalika qawluhu rahimahullah, itulah dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah, wa ghairu ma aslaftahu muqarrara ala alladhi yunqalu min usira. Adapun yang selain yang ditetapkan tadi maka terbatas pada penukilan, yakni dihafal, tidak boleh dikiaskan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian pembahasan kita tentang an-nasab selesai. Pembahasan berikutnya tentang al-waqfu, ini waqaf, yakni waqaf dalam masalah bacaan, ya, bukan waqaf tanah, ya. Baik, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. semoga bermanfaat dan dipersiapkan imtihan ya untuk hari apa ini, Kamis yang akan datang. Semoga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.